Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ikraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari ke-26 Ramadan, dan juga merupakan pertemuan kita yang ke-25 untuk kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi Hafizahullah. Dan insyaAllah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang membangun keyakinan hati. Jadi tema kita hari ini yaitu membangun keyakinan hati. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaannya, dapat Anda kirimkan melalui halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di ID radio.annasiha@yahoo.com, atau bisa juga via SMS dan WhatsApp di nomor 0853 9986 3739, atau bisa via telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul membangun keyakinan hati. Olehnya itu, kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari pembahasan penting terkait dengan amalan hati adalah pembahasan tentang al-yakin, tentang keyakinan, sesuatu yang membuat seorang hamba tegar, kukuh, dan tidak goyah oleh berbagai warna cobaan di dalam kehidupan dunia. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan, dan diterangkan di dalam Al-Quran akan keagungannya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna yang terkait dengannya. Al-yakin dari sisi bahasa adalah lawan dari keraguan, kebimbangan, yang mengandung makna dia tegar di atas suatu pemahaman, tenang dengan suatu pemahaman, dan tegar di atas hukumnya. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, al-yakin huwa istiqrarul ilm alladhi la yahulu wa la yanqalib wa la yataghayyaru fil qalb. Yakin adalah kekukuhan ilmu yang tidak berubah, tidak bergeser, dan tidak berganti di dalam hati. Iya. Dan keyakinan di dalam hati itu terkait dengan ilmu dan amalan di dalam hati tersebut. Terkait dengan ilmu dan amalan di dalam hati. Karena itu Allah sifatkan orang yang beriman, wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap kehidupan akhirat, mereka adalah orang-orang yang yakin. Mereka adalah orang-orang yang yakin. Kedudukan yakin ini sangat besar di dalam agama. Sampai kata sebagian as-salaf, as-sabaru nisful imanu wal yakinu al imanu kulluhu. Kesabaran adalah seperdua dari iman, dan keyakinan adalah seluruh dari iman. Iya. Karena nanti akan kita sebutkan bahwa kesabaran itu adalah bagian dari keyakinan, buah dari keyakinan. Karena itu wajar kalau di sebagian ucapan Ibnu Mas'ud, beliau berkata al-imanu atau al-yakin al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Iya. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Al-Qayyim, al-yakin minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Yakin dari keimanan itu bagaikan kedudukan ruh dari jasad. Jadi baratkan keyakinan dari keimanan bagaikan ruh dari jasad. Bihi tafadhal al-arifun wa fihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi syammaral amilun. Dan dengan di atas hal inilah, di atas keyakinan ini, orang-orang yang arif mengenal tentang Allah berjenjang tingkatannya. Orang-orang yang menghendaki kebaikan berlomba-lomba di dalam menggapainya. Orang-orang yang beramal menyingsingkan lengan-lengan bajunya di dalam mengerjakannya. Kata beliau, wa huwa ma'al mahabba ruknani lil iman. Dan keyakinan ini bersama dengan mahabba, kecintaan kepada Allah, ini dua rukun di dalam keimanan. Wa alaihima yambani wa bihima qawamuhu. Di atas keyakinan dan kecintaan kepada Allah, keimanan itu terbangun. Dan dengan keduanya, keimanan itu bisa tegak. Wa huma yumaddani sa'iral a'malil qalbiyah wal badaniyah. Keyakinan dan kecintaan kepada Allah ini, inilah yang menguatkan seluruh amalan hati dan amalan badan. Wa anhuma tasdur, dari kedua, dari keyakinan dan kecintaan kepada Allah, muncul seluruh amalan itu, terkait dengan hati maupun badan. Wa bidha'fihima yakunu dha'ful a'mal wa biquwwatihima taqwal a'mal. Dengan kekuatan, dengan kelemahan dan kekuatan yakin dan kecintaan, itu pula yang menentukan kelemahan dan kekuatan amalan. Iya. Dan seterusnya dari ucapan beliau menerangkan tentang keindahan yakin ini disertai dengan mahabbah. Dan kata sebagian as-salaf Abu Bakar al-Warraq, al-yakin milakul qalb wa bihi kamalul iman wa bil yakini urifallah wa bil akli ukil anillah. Keyakinan itu, itulah penguasa hati. Dengan itulah kesempurnaan iman, dan dengan keyakinan Allah dikenal. Dan dengan akal, seorang memahami dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari keutamaan yakin ini. Di antaranya Allah berfirman, wabil akhirati hum yuqinun. Sebutkan dari sifat orang-orang yang beriman, mereka terhadap kehidupan akhirat adalah orang-orang yang yakin. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebagian hikmah dan kebaikan yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk sampai ke tingkatan yakin. Wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan langit dan bumi supaya beliau menjadi orang yang yakin. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dicapainya kepemimpinan dalam agama dengan keyakinan disertai dengan kesabaran. Allah firman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Dan kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk dengan perkara kami tatkala mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang yakin. Iya. Dan dengan keyakinan ini pula diterangkan bagaimana ketegaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alladzina qala lahum an-nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang dikatakan kepada mereka, sesungguhnya manusia, dan ini di kejadian perang Ahzab, perang Khandaq, sesungguhnya manusia, orang-orang kafir, gabungan antara kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, mengumpul para sahabat di Madinah. Ya, sesungguhnya mereka ini, para sahabat dan Nabi adalah orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Manusia dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang ingin membuat takut para sahabat. Sungguhnya manusia, orang-orang, yaitu orang kafir dan kaum musyrikin, qad jama'u lakum, telah bersatu padu, ingin mencelakakan kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana, mereka bertambah keimanan. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, dan mereka berkata, cukuplah Allah, dialah Allah yang mencukupi kami dan sebaik-baik yang kami bergantung kepadanya. Iya. Dan Allah celah orang-orang yang tidak memiliki yakin ini. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُكِنُونَ. Iya, nanti di akhir zaman akan keluar hewan dari bumi dan mereka berkata bahwa dia mengingatkan bahwa sungguhnya manusia terhadap ayat-ayat Allah mereka tidak yakin lagi. Iya. Maka ini beberapa dalil tentang posisi yakin di dalam agama. Yang akan kita sebutkan pembahasan-pembahasan lain terkait dengan masalah yakin ini. Dari hal yang penting untuk diterangkan, bahwa keyakinan itu bertingkat-tingkat. Iya. Di dalam Al-Quran disebutkan 3 derajat. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, dan ada ainul yakin. Iya. Ada 3 tingkatan, atau kalau saya sebut secara urutannya, dari yang paling bawah hingga paling atas, ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Nah, yang tingkatan pertama dan kedua disebut di surat Takatsur, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-sekali tidak andai kata engkau mengetahui dengan ilmu keyakinan. Iya, jadi disebut ilmu keyakinan, dan kita akan terangkan nanti bahwa keyakinan itu adalah derajat yang tinggi dari ilmu. Iya, jadi apabila seorang mengetahui dari sorga dan dia yakin adanya sorga, makanya ini disebut ilmu yakin. Iya. Apabila kelak nanti dia melihat sorga, maka itu disebut ainul yakin. Kalau dia sudah masuk di dalam sorga, tinggal di dalamnya, maka itu adalah hakul yakin. Iya. Sama misalnya, seorang diberitahu bahwa si fulan dia punya madu. Ya. Dia memberitahu dia percaya. Maka ini ilmu yakin. Dia yakin orang ini benar. Ya. Kemudian tatkala orang tersebut mendatangkan madu itu dan dia melihat madu tersebut, maka ini disebut ainul yakin. Dia sudah melihat dengan mata keyakinan, bukan lagi ilmu yakin tapi mata keyakinan. Iya. Dan kalau dia rasakan madu ini, dia minum darinya, maka itulah yang disebut sebagai hakul yakin. Benar-benar dia yakin. Iya. Maka ini tiga tingkatan keyakinan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan seorang hamba perlu untuk memperhatikan di mana dari letak keyakinannya dan menghadirkan pentingnya keyakinan ini untuk dia benahi di dalam sejumlah pembahasan. Iya, contoh misalnya ketika seorang dihadapkan kepada taubat, maka seorang hamba yang keyakinannya benar di dalam hatinya, dia tidak akan pernah ragu bahwa dirinya ada kekurangan, memiliki ketergelinciran, iya, dan mungkin jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Maka karena dia punya keyakinan seperti ini, dia tidak pernah ragu di dalam bertobat, selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang punya keyakinan di dalam tobat. Adapun orang yang lemah keyakinannya, dia bertobat nanti kalau diingatkan, ada yang menegurnya, ada yang kasih siraman-siraman, iya, ada yang memberikan petir-petir nasihat, baru dia bisa bertobat. Ini orang yang lemah keyakinannya. Nanti ada yang menggerakkannya, baru dia tergerak. Tapi orang yang memiliki keyakinan, ia terus-menerus bertobat dan berinabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia yakin akan dihisab di sisi Allah. Semua yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan, dan dia yakin tidak ada satu amalan pun yang luput dari catatan Allah. Demikian pula ketika seorang menghadapi musibah, seorang yakin beda dengan orang yang lainnya. Ketika dia ditimpa musibah, maka tampak dari keyakinan, ketegaran, kesabaran, dan mengharap pahala. Ya, sebab dia tahu dengan ilmu yakin bahwa ujian adalah kehidupan penuh dengan ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Dan dia yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat sementara mempersiapkan bekalnya. Iya. Maka ini dari bentuk keyakinan yang mewarnai hati seorang hamba. Berbeda dengan orang yang lemah keyakinannya. Iya. Musibah yang menimpanya kadang membuat dia berjelek sangka kepada Allah. Kadang membuatnya semakin jauh, kadang membuatnya lemah, dan semisal dengannya. Iya. Demikian pula misalnya kalau kita lihat di keadaan seorang memiliki keperluan, maka orang yang keyakinannya benar dan baik keyakinannya, dia lebih percaya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Iya. Kalaupun dia ada hajat kepada makhluk, dia tidak terlalu bersandar kepadanya, sebab dia yakin semuanya adalah di tangan Allah. Yang menentukannya adalah Allah. Dan dia yakin bahwa keberkahan itu, kalau dia mencari sesuatu, bukan karena dia tamak di dalam mencarinya. Iya. Beda dengan orang yang lemah keyakinannya. Apabila dia ada keperluan kepada seseorang, seakan-akan hidupnya tergantung di situ. Seakan-akan ia sangat kesulitan apabila tidak mendapatkannya. Ya, dan ini dari kelemahan keyakinan. Maka yakin itu membawa pengaruh yang indah di dalam kehidupan. Demikian pula dari pengaruh keyakinan, ya, di keadaan seorang berkecukupan, orang yang memiliki keyakinan yang benar, maka di keadaan dia cukup, dia tahu bahwa ini adalah ujian untuk mengujinya apakah dia bersyukur atau tidak, dan dia tahu bahwa nikmat datangnya dari Allah, sehingga dia sabar terhadap harta yang Allah berikan kepadanya dari nikmat yang Allah anugerahkan untuknya, dia gunakan pada ketaatan. Iya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki keyakinan. Kecukupan yang Allah berikan kepadanya membuatnya lalai, membuatnya kadang bersombong, keluar dari jalur kebenaran. Dan ini dari hal yang membahayakan seorang hamba. Karena itu di perkara-perkara yang disebutkan tadi, ya, seorang bisa menguji keyakinan yang ada pada dirinya sudah baik atau tidak. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa sampai ke tingkatan yakin? Bagaimana saya mendapatkan keyakinan tersebut? Apa sebab-sebab yang dengannya seorang itu bisa meraih keyakinan? Yang pertama adalah, dia banyak bersandar kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Iya, dia berserah diri kepadanya. Sebab kalau dia yakin bahwa segala sesuatu, segala perbendaharaan, semuanya di tangan Allah dan dia maha mampu atas segala sesuatu, maka ini akan memberikan kekuatan yang dahsyat di dalam dirinya. Iya. Karena itu kaum munafikin, mereka berkata kepada para sahabat, kalau kembali ke Madinah, kan di mereka tahan. Ya, andai kata misalnya orang-orang yang bersama Nabi ditahan nafkahnya, mereka tidak bisa jalan lagi. Dan ini dari kelemahan keyakinan mereka, bahkan hilangnya keyakinan dan tidak mengerti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah keagungan itu, dan milik Rasulnya dan kaum mukminin, tapi orang-orang munafikin tidak mengetahuinya. Iya. Maka keberadaan dia percaya terhadap apa yang di sisi Allah, kembali kepadanya, berserah kepadanya, ini dari sebab yang memunculkan keyakinan di dalam diri. Dan yang kedua dari hal yang membawa keyakinan pada diri seorang hamba adalah dia menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Ya, sebab tidak mungkin ada keyakinan tanpa didasari dengan ilmu. Iya. Karena itu Al-Quran petunjuk, tidak ada keraguan. Dan harus dipelajari. Allah berfirman, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang meyakinkan ini, kalau dipelajari itu akan memberi pengaruh seorang kepada seorang hamba untuk berada di dalam keyakinan. Allah firman, yufassilul ayati yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tukinun. Ya, dia yang mengatur segala perkara, merinci dari ayat-ayat. Perhatikan, merinci dari ayat-ayat supaya kalian itu yakin terhadap perjumpaan kepada Rabb kalian. Iya. Maka menuntut ilmu, ini dari hal yang penting untuk membangun keyakinan. Hanya saja disayangkan bahwa banyak dari manusia kurang semangatnya di dalam menuntut ilmu. Ya. Kurang semangatnya di dalam menuntut ilmu. Dan sebagian orang lagi, ada semangat di dalam belajar, tapi keliru caranya di dalam menuntut ilmu. Kadang dia banyak membaca sendiri, memahami sendiri, akhirnya jatuh di dalam pemahaman-pemahaman yang keliru. Tapi ilmu itu harusnya dituntut, diambil dari seorang guru yang manhajnya benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akidahnya lurus sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya, maka diambil dari guru yang baik, sehingga benar dari ilmu yang dia pelajari. Nah, itulah ilmu yang membangun seorang hamba. Iya, dan ini perlu kesabaran di dalam menuntut ilmu. Dia harus rela untuk menghinakan dirinya, hadir di majelis ilmu, duduk lama di majelis ilmu, agar supaya mendapatkan dari ilmu ini. Dan harus ada kesabaran di dalam hal tersebut. Dan ini adalah sumber segala kebaikan. Iya. Kemudian dari hal yang memunculkan keyakinan adalah seorang beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Allah firman, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang terang. Allah memberi hidayah dengannya. Siapa yang mengikuti jalan keridhaannya menuju kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi kalau dia beramal dengan hal tersebut, maka cahaya dan keyakinan dari kitab ini itu akan memberikan pengaruh yang indah di dalam hatinya, membangun keyakinan yang sangat kuat di dalam jiwanya. Iya. Karena itu orang yang berkata dia yakin akan berjumpa kepada Allah. Ya. Sebagaimana sebagian orang-orang sufi tidak hadir sholat berjamaah. Tidak hadir sholat Jumat. Mereka anggap bahwa yang penting adalah keyakinan. Ya, dan itu dusta dalam keyakinan. Tidak ada keyakinan yang seperti itu. Keyakinan itu tampak disertai dengan amalan. Disertai dengan amalan yang menunjukkan benarnya keyakinan di dalam hati. Menunjukkan benarnya keyakinan di dalam hati. Iya. Dan dari sebab yang membangun keyakinan adalah seorang menolak bisikan-bisikan, kemudian dari hayalan-hayalan atau perkara-perkara yang bisa merusak keyakinannya. Iya, dan inilah kehidupan. Kadang seorang diuji di dalam hidupnya. Iya. Dia misalnya semakin seperti sebagian orang yang lemah keyakinannya, ya, semakin dia belajar dianggap, semakin dia beribadah, kenapa hidupnya semakin pas-pasan? Orang yang tidak belajar kenapa lebih makmur? Kenapa bisa lebih bahagia? Ya, dan ini dari kelemahan keyakinan. Ya, hal-hal yang seperti ini harus dibuang jauh-jauh dari hati seorang hamba. Dan dia harus tahu bahwa apapun yang diberi dari kehidupan dunia itu hanya sementara. Dan apa yang berada di sisi Allah itu yang lebih baik. Iya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Nah, dan apa yang berada di sisi Allah, khairul lakum, itu yang paling baik untuk kalian. Tidak ada yang lebih baik. Dan Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abaqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, dan lebih kekal. Iya. Makanya dari hal-hal yang membuat seorang hamba teguh di atas keyakinan, dia tolak dari bisikan, dan perkara-perkara yang bisa menjauhkannya dari keyakinan tersebut. Iya. Kemudian dari hal yang membantu seseorang untuk sampai ke derajat yakin adalah dia meninggalkan dari syahwatnya dan meninggalkan dari kehendak jiwanya, dari bisikan-bisikan, dari hal-hal yang dipanggil oleh jiwanya, yang disuruh oleh jiwanya, kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan inilah kehidupan seorang hamba yang dengannya ia mendapatkan sorga. Allah firman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, perhatikan, dia takut kepada kedudukan Allah, punya keyakinan akan berdiri di depan Allah, punya keyakinan akan keagungan dan kebesaran Allah, dan dia menahan jiwa dari mengikuti hawa nafsu, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Dan dari sebab seorang mendapatkan keyakinan, dia perhatikan dari ayat-ayat Allah al-kauniyah, dari penciptaan dan keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga dia perhatikan dari ayat-ayat syar'iyah, dari yang kita sebut tadi dalam menuntut ilmu. Nah, ini memberi pengaruh yang sangat besar dalam keyakinan. Allah firman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk-ufuk, di berbagai belahan dunia. Dan kami akan perlihatkan ayat-ayat kami pada diri-diri mereka sendiri. Pada diri dia pribadi atau pada orang-orang yang semisal dengannya di kalangan manusia. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai tampak jelas bahwa itulah kebenaran. Bukankah cukup Rob engkau itu? Dia maha menyaksikan segala sesuatu. Ini pokok keyakinan. Seorang meyakini bahwa Allah menyaksikan segala sesuatu. Iya. Dan dari sebab keyakinan itu kokoh di dalam hati, adalah seorang hamba meringankan dirinya dari belenggu dosa dan maksiat. Ya, dan banyak beristighfar dan bertobat. Karena hati yang dihinggapi dengan dosa dan maksiat, itu membuat prahara di dalamnya, di dalam hati tersebut. Dan akan merusak hati itu, melemahkan keyakinannya. Dan dosa itu beraneka ragam bentuknya. Iya, dosa kadang berasal dari meninggalkan perintah, dan dosa kadang berasal dari melanggar larangan, dan dosa kadang terkait dengan dia kurang menegakkan hak Allah, kurang di dalam mengagungkannya, kurang dalam membesarkannya. Kadang dia berjelek sangka kepada Allah, dan bentuk berjelek sangka kepada Allah banyak sekali. Iya. Bentuk berjelek sangka kepada Allah banyak sekali. Ya, seperti ucapan sebagian manusia yang kemarin ramai, orang-orang yang kurang keyakinan. Iya. Kalau misalnya tidak ikut di dalam pemilu, maka akan memimpin orang yang rusak begini dan begini jenisnya. Ini dari kelemahan keyakinan. Dan orang yang berjelek sangka kepada Allah dan kepada agama. Allah telah menjamin agama ini dijaga. Dan akan selalu ada satu kelompok dari umat yang menjaganya. Iya. Dan kebatilan tidak akan mungkin terus-menerus mengalahkan kebenaran. Kebenaran akan selalu tampak. Walaupun di suatu keadaan mungkin redup, mungkin tertutupi, tapi pasti dia akan selalu ditampakkan oleh Allah. Dan itu dari keyakinan yang hendaknya ada di dalam jiwa seorang hamba. Iya. Kemudian dari sebab seorang itu memperoleh keyakinan adalah dia memperhatikan dari kisah para nabi dan para rasul, ya, dari para sahabat, orang-orang salaf, supaya di dalamnya ada hal yang menguatkan hatinya. Karena itu di surah Hud, di belakang penyebutan kisah-kisah para nabi, Allah firman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semuanya kami ceritakan kepada engkau ya Nabi Muhammad dari berita para rasul itu untuk mengukuhkan hatimu. Untuk mengukuhkan hatimu. Iya. Dan dari hal yang menguatkan keyakinan seorang hamba, dia pelajari dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini semuanya dari keyakinan. Banyak dia baca, tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Tadabbur terhadap kandungannya. Baik. Kemudian dari hal yang ingin saya ingatkan juga di sini, bahwa keyakinan adalah suatu amalan hati yang sangat indah, ibadah yang sangat agung. Iya, ibadah yang sangat agung. Dan di sinilah seorang hamba memperoleh berbagai buah dan pengaruh yang indah di dalam kehidupannya dengan keyakinan tersebut. Ya, dari pengaruh indah di dalam kehidupan hamba karena keyakinan ini pada dirinya, keyakinan ini akan merubah warna kehidupannya, merubah gerak-geriknya, merubah hati dan amalannya. Iya. Tatkala dia memiliki dari keyakinan di berbagai hal yang misalnya saya beri contoh tadi, itu akan memberikan perubahan di dalam pandangan-pandangan kehidupannya. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf misalnya, "Inna fid dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dalam dunia itu ada surga, siapa yang tidak masuk di dalamnya, dia tidak masuk ke surga akhirat. Ya, surga dunia ini yang dimaksud itulah surga ibadah kepada Allah, keimanan. Ya, yang berbagai keindahannya memang wajar kalau dianggap sebagai surga. Sebab sangat menyejukkan, penuh dengan kebahagiaan. Ya, yang tidak akan dia dapatkan kebahagiaan itu walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Memiliki dunia dan seisinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ketika mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan riwayat, cinta dengan agama, kata mereka, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Andai kata para raja dan anak-anak raja mengetahui dari kenikmatan yang kita berada di dalamnya, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya karena iri terhadap nikmat yang mereka dapatkan. Iya. Dan dari hal yang atau dari buah keyakinan ini, seorang hamba yang memiliki keyakinan diberi petunjuk oleh Allah dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Iya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu dan terhadap kehidupan akhirat, mereka yakin. Mereka inilah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Iya. Dan dari keindahan yakin ini, keyakinan mewariskan kepada seorang hamba zuhud di dalam dunia. Pendek angan-angannya. Iya, pendek angan-angannya. Sebab keyakinan dia akan meninggal, keyakinan dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak meninggalkan suatu celah bagi siapa yang bagi hal yang melalaikannya dari kehidupan akhiratnya. Karena itu pernah saya sebutkan kisah Umar bin Humam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika dalam peperangan Rasulullah berkata, ya, "Kumu ila jannah arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian sambut sorga, luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Maka Umar bin Humam berkata, "Ya Rasulullah, sorga seluas langit dan bumi?" Kata Nabi, "Iya." Kata Umar, "Bakhin bakhin." Ini kalimat takjub luar biasa. Maka Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat bakhin-bakhin ini?" Kata Umar, "Tidak ya Rasulullah. Saya hanya berharap ingin menjadi penduduk surga itu." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Fa innaka min ahliha." Engkau termasuk penduduk surga itu. Perhatikan, tatkala Nabi sudah mengatakan seperti itu, dari keyakinan sahabat ini, tadinya dia membawa beberapa biji korma, beliau berkata, "Kalau saya masih panjang hidupnya memakan korma ini, sungguh ini adalah kehidupan yang terlalu panjang." Maka beliau lempar kormanya, lalu beliau berdiri berperang hingga terbunuh, rahimahullah radhiyallahu anhu. Iya, perhatikan dari keyakinan. Perhatikan dari keyakinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keyakinan ini memberikan warna yang indah di dalam kehidupan. Dan dari keindahan keyakinan akan memberikan kepada seorang hamba kesabaran, dan sabar adalah derajat yang tinggi sebagaimana yang telah kita terangkan di satu pembahasan penuh pada pertemuan yang telah lalu. Dan sabar ini juga adalah buah dari keyakinan. Iya. Dan dari buah keyakinan dan manfaatnya, keyakinan memberikan kepada seorang hamba derajat di atas sabar lagi. Yaitu memberikan kepadanya derajat ridha. Dan ini juga telah kita bahas dari amalan hati yang telah lalu. Iya. Sehingga dengan keyakinannya dia ridha dan tunduk penuh. Menerima penuh apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Ya, dan dia naik lagi kepada derajat yang lebih tinggi. Dengan keyakinan. Dia memperoleh derajat kesyukuran. Iya. Derajat kesyukuran. Ini juga dari buah keyakinan. Ya, karena itu wajar kalau Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keyakinan ini adalah, kalau dari ibarat ruh dengan jasad, dia adalah ruh dari jasad. Dan wajar kalau sebagian as-salaf berkata bahwa keyakinan adalah iman seluruhnya. Adalah iman seluruhnya. Dan keyakinan ini, yang membuahkan kecintaan kepada Allah, membuahkan tawakal kepadanya. Dan dengan keyakinan ini, inilah yang membawa seorang hamba berani di dalam menembus berbagai gelombang kehidupan, iya, dan kuat di dalam menghadapi berbagai taufan ujian dan cobaan dengan keyakinan yang dia miliki. Dan ini semuanya dari hal yang hendaknya dibangun dengan hal-hal yang telah kita terangkan tadi. Kemudian terakhir, ya, dan sebagaimana biasa banyak hal di pembahasan, setiap pembahasan dari fikih amalan hati ini ada perkara-perkara yang perlu, yang luas banyak sudut, yang tidak mungkin kita uraikan semuanya. Di sini saya tutup dengan hal-hal yang bisa melemahkan keyakinan. Iya. Saya telah singgung beberapa perkara yang bisa melemahkan keyakinan dari mengikuti syahwat, syubhat, kemudian menoleh kepada apa kehidupan dunia. Iya. Dari hal yang melemahkan keyakinan adalah dosa dan maksiat. Demikian pula dari hal yang melemahkan keyakinan, seorang hamba ya tidak komitmen dengan perintah Allah. Tidak komitmen dengan perintah Allah dan dengan janjinya. Sehingga kadang hilang keyakinannya. Dan kalau sudah hilang keyakinan, na'udzubillah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebagian orang yang ketika dia meminta rezeki, kalau dapat rezeki dia akan bersedekah. Tapi ternyata setelah itu dia tidak bersedekah. Maka fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala buat kemunafikan di dalam hati-hati mereka hingga ketika mereka hingga hari kiamat, karena mereka tidak menepati janji yang Allah subhanahu wa ta'ala atau janji yang mereka ucapkan kepada Allah, dan dibuat kemunafikan dalam hati mereka karena kedustaan mereka itu. Dan dari hal yang melemahkan keyakinan, iya, seorang yang memiliki penyakit di dalam hati. Dan ini pentingnya pembahasan keyakinan di dalam amalan hati. Sebab penyakit hati ini apapun bentuknya, itu dari hal yang mengurangi keyakinannya. Iya, mengurangi keyakinannya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Engkau melihat orang yang dalam hatinya ada penyakit bersegera kepada orang kafir itu. Iya. Bersegera. Mereka berkata, kami khawatir akan tersimpa suatu kejadian genting. Nah, kemudian dari hal yang melemahkan keyakinan adalah seorang hamba yang menoleh kepada ahlul ma'asi, memandang penting kehidupan ahlul bid'ah, atau memandang penting kehidupan orang-orang fasik. Iya. Dan ini dari hal yang melemahkan keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَوَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Iya. Dan dari hal yang melemahkan keyakinan, terlalu banyak berangan-angan. Iya. memikirkan hal-hal yang melalaikannya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai, tertipu dari Rabbmu yang maha mulia? Ya. Dan dari hal yang melemahkan keyakinan, dia cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Nah, inilah berbagai keadaan yang menimpa dari orang-orang yang jauh dari Allah, dari orang kafir, orang-orang fasik, karena kecintaan mereka terhadap dunia. Dan setiap dari mereka berjenjang di dalam hal tersebut. Semakin dia cinta kepada dunia tersebut, maka akan semakin lemah dari keyakinannya. Demikian pula dari hal yang menghambat seorang dari keyakinan, dia tertipu dengan janji-janji syaitan. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَعِدُهُمَ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Syaitan tidak pernah menjanjikan kecuali hal yang palsu saja. Hal yang dusta. Iya. Hal yang dusta. Nah, kemudian dari hal yang melemahkan keyakinan adalah seorang hamba tertipu dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari nikmat. Lalai darinya. Ya, dianggap seakan-akan harta yang dia dapat itu sudah cukup membuatnya kuat. Ya, dari apa yang dia miliki dari nikmat itu adalah hal yang sudah besar baginya. Dia tertipu dengannya, maka ini dari hal yang mengurangi keyakinan di dalam dirinya. Ya, dan sudah banyak pelajaran dalam Al-Quran terkait dengan golongan yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua keyakinan yang membuat kita kuat menghadapi kehidupan dunia ini. Dan di antara doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kadang duduk di sebuah majelis, beliau tutup majelisnya dengan doa tersebut, dan juga saya tutup majelis ini dengan doa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa absarina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al ta'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al ad-dunya ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ini doa panjang penuh makna yang indah. Salah satu yang dimohon oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mohon, ya Allah, berikanlah kepadaku dari keyakinan apa yang membuatku mampu menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas agamanya. Innahu waliyud dzalik wal qadiru alaihi wallahu taala. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita simak bersama tausiah hari ini, yaitu tentang membangun keyakinan hati. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Baik, untuk waktu yang tersisa ini menjelang buka puasa, kita akan manfaatkan untuk membaca pertanyaan yang masuk. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari saudari Ummu Mustafa yang saat ini berada di Jerman. Katanya yang pertama, ibu saya sedang sakit dan bolehkah saya membacakan doa mengunjungi orang sakit meskipun saya hanya bisa menyampaikannya melalui pesan WhatsApp karena saya belum bisa ke sana. Misalnya di antara doa yang dianjurkan yaitu la ba'sa tahurun insyaallah dan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang ada masalah seorang mengirimkan suatu pesan yang bisa dibaca berupa doa maupun hal-hal yang membesarkan hati orang yang sakit, menghiburnya. Ya, dan itu yang dimaksudkan dari doa tersebut. Ya, dan yang paling penting adalah dia bermohon antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Kepadanyalah kita bermohon untuk kesembuhan tersebut sebaik kepada siapa yang sakit dari keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada keluarga yang sakit, kawan dan kerabat, serta kaum muslimin dan muslimat yang mendapat ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kesembuhan yang segar, diberi kesembuhan yang segera, diberi pahala yang besar, dan diberikan dari keyakinan untuk menatap harapan yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Iya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, katanya ayah saya meminta saya pulang karena beliau khawatir akan kesehatan ibu saya yang memburuk, dan beliau khawatir akan kemungkinan bahwa ibu saya tidak punya banyak waktu lagi. Hanya saja suami saya belum mendapatkan cuti untuk bisa menemani saya dalam perjalanan, dan saya tidak memiliki mahram selain suami saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh bagi saya tetap melakukan perjalanan dikarenakan kondisi ibu saya, dan saya ingin sekali bertemu beliau, dan jika tidak, apakah yang bisa saya lakukan untuk ibu saya? Di sini termasuk dari ujian untuk seorang hamba. Iya. Di belakang ujian itu dilihat keteguhannya terhadap tuntunan agama. Ya, namanya keluarga yang sakit, ayah maupun ibu maupun yang lainnya, ada kekhawatiran dalam jiwa, kesedihan, ingin melihat dan seterusnya. Tapi seorang harus bersabar dan tidak boleh melakukan hal yang di luar tuntunan syariat, apalagi hal yang dilarang. Dan seorang perempuan dilarang melakukan perjalanan tanpa mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma'adi mahram." Tidaklah seorang perempuan itu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Iya. Maka hendaknya ada kesabaran di dalam hal ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang keluar. Dan seorang apabila bertakwa kepada Allah, yakinlah bahwa banyak jalan keluar yang Allah berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diadakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Ya, baik pendengar, kita lanjut pertanyaan dari saudara Mila di Makassar. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika seorang karyawati memilih untuk sholat di dalam ruangannya, di salah satu sudut ruangan yang sudah disekat khusus untuk sholat, sementara di kantor tersebut sudah tersedia musholla namun berada di lantai yang berbeda. Apakah hukumnya sama dengan sholat wanita di rumah? Ya, nggak ada masalah dia sholat di tempat khusus untuknya di ruangannya, itu lebih bagus daripada dia sholat di musholla. Iya, karena seorang perempuan lebih dia terhindar dari banyak orang, itu lebih bagus untuknya. Karena itu sholatnya di tengah rumahnya lebih baik daripada di sholat sudut rumahnya yang orang berlalu di situ. Iya. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya jika seorang karyawan menerima sedekah menjelang hari raya dari pimpinannya, diistilahkan sedekah oleh pimpinan, jadi bukan THR, sementara karyawan tersebut bukan termasuk golongan orang yang berhak menerima sedekah? Bolehkah karyawan tersebut menerimanya untuk kemudian menyalurkannya kepada orang yang lebih berhak? Ya, tidak ada masalah insyaAllah untuk hal tersebut. Itu tatkala diserahkan kepadanya, kemudian diserahkan kepada orang lain, itu adalah haknya. Ya, dan istilah-istilah digunakan oleh orang itu beraneka ragam. Kadang diistilahkan sedekah, tapi hakikat yang dimaksudkan oleh orang itu adalah hadiah. Kadang seorang memberi hadiah, tapi hakikat yang syar'inya dihitung sebagai sedekah. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Iya, selanjutnya pertanyaan dari saudara kita yang berada di Medan, Tarno. Yang pertama, katanya kapankah waktu sholat tarawih yang afdol? Yang paling afdolnya adalah apa yang ringan untuk kebanyakan manusia. Kalau ringan untuk mereka di awal malam dilakukan. Kalau ringan untuk mereka di akhir malam, di akhir malam. Iya. Kalau misalnya ringan semuanya, maka tidak diragukan bahwa di akhir malam itu lebih afdal. Karena itu adalah tempat yang lebih mustajabah dan lebih banyak dalil yang menunjukkan akan keafdalannya. Iya. Iya. Selanjutnya pertanyaan keduanya, bolehkah di sebuah masjid yang para jamaahnya mendirikan sholat malam, yang mana khusus 10 malam terakhir di akhir malam secara berjamaah? Karena katanya beredar SMS bahwa sholat tarawih pada akhir malam itu bid'ah. Ya, ini perlu dirinci ya bagaimana bentuknya. Iya. Jadi ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah sholat di awal malam dan di akhir malam dari imam yang sama. Dan imam ini di awal malamnya dia tidak melakukan witir. Ya, di akhir malam baru dilakukan sholat lagi disertai dengan witir. Ini tidak ada masalah. Dan ini difatwakan oleh sejumlah ulama kita di Saudi Arabia. Ya, seperti Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Dan masuk ke dalam keumuman, menegakkan sholat, menghidupkan malam dengan sholat. Bukankah Nabi SAW pernah menghidupkan sholat di malam ke-27 dari ba'da isya hingga menjelang fajar subuh, sampai sahabat berkata, kami khawatir ketinggalan sahur. Ya, maka kalau di seluruh malam dihidupkan, kenapa enggak bisa dihidupkan di awal malam dan di akhir malam dengan bentuk yang saya sebutkan tadi? Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, dengan dua imam atau satu imam, tapi dia sholat tarawih lengkap di awal malam bersama witir, dan di akhir malam juga. Atau bentuk yang kedua, dengan satu imam, di awal malam dia dengan tarawih bersama lengkap dengan witir, di akhir malam juga tarawih dengan witir. Dan ini keliru, ini hal yang tidak diperbolehkan, bisa masuk ke dalam bidah, karena tidak boleh dia witir dalam satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam semalam. Ya, dan yang ketiga, bentuk yang ketiga, dengan dua imam. Ada imam di awal malam, ada imam di akhir malam, tapi semuanya lengkap dengan witirnya masing-masing. Dengan witirnya masing-masing. Ya, dan ini disebut dengan masalah ta'kib di pembahasan fikih. Dan yang benarnya ini dianggap makruh. Ini dianggap makruh oleh para ulama. Ya. Kalau dia masukkan ke dalam perkara bidah, ya itu mungkin ijtihad sebagian dari ulama. Tapi yang jelas di sini jangan terlalu gampang di dalam membidakan suatu amalan. Kadang dia sendiri enggak tahu dasarnya, maka ketidaktahuan dia terhadap suatu dasar bukan menunjukkan bahwa itu amalan adalah bidah. Ya, hendaknya dia lihat dari bagaimana para ulama menyikapi masalah. Ya, dan kadang sebagian orang dia belajar di suatu tempat misalnya, di tempat dia belajar hanya aja tarwi di satu waktu saja di akhir malam, tidak ada di awal malam. Maka dia pikir bahwa tarwi di awal malam tidak disyariatkan. Ya, dan ini dari kekeliruan juga. Ya, seorang dituntut mengikuti dalil, bukan dituntut mengikuti di mana dia belajar. Dan hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah, jangan sembarang di dalam menyalahkan atau di dalam menjatuhkan, apalagi ada vonis-vonis bidah, pada hal-hal yang kadang para ulama memberikan keluasan di dalam hal tersebut atau memberikan fatwa di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar sekalian. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudara Dadang Abdurrahman di Legenda Wisata Cibubur. Katanya, apakah berdoa ketika sujud dalam sholat juga harus diawali dengan dan diakhiri dengan kalimat pujian dan salawat? Pujian dan salawat ketika doa itu bukan keharusan, tapi dari etika dan sunnah di dalam doa. Ya, karena dia bukan keharusan, maka tidak mesti untuk dibaca. Tapi kalau diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat, ya diawali dengan pujian, diakhiri dengan pujian, itu adalah hal yang baik di dalam doa mana saja, di sujud maupun di luar sujud. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, selanjutnya dari saudara kita Saiful di Makassar. Katanya, 2 tahun yang lalu kami berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, yang mana saya baru datang dari merantau dan baru bertemu dengan istri setelah tiba di Makassar sekitar 1 pekan. Apakah saya harus membayar kafaroh karena saya berpikir baru datang dari safar? Kalau dia dalam keadaan melakukan itu, sedang berpuasa. Iya. Sedang berpuasa, maka dia wajib membayar kafaroh. Tapi kalau dia melakukannya dalam keadaan berbuka karena dia safar, tiba dan masih berbuka, kemudian terjadi hubungan, maka itu tidak ada kafarah untuk si suami. Terkait dengan istri, dilihat apakah dia puasa atau tidak. Iya. Kalau misalnya si istri kebetulan baru selesai haid dan waktu itu dia tidak puasa, kemudian terjadi hubungan, maka tidak ada kafarah atas keduanya. Jadi syarat pembayaran kafarah, pertama, dilakukan hal tersebut karena kesadaran. Yang kedua, dilakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga, dilakukan di siang harinya. Yang keempat, dilakukan dalam keadaan berpuasa. Dilakukan dalam keadaan berpuasa. Iya. Ini empat syarat pembayaran kafarah. Kalau terpenuhi semuanya, maka dia membayar kafarah hubungan suami istri. Dan ini kafarah yang paling besar di dalam apa namanya hal yang dibesarkan, karena ini bukan dosa sembarangan. Sampai sahabat yang apa namanya datang mengadu, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah binasa, ya, karena dianggap itu adalah hal yang besar. Dan Nabi tidak mengingkari ucapannya tersebut, sebab itu memang adalah perkara yang besar di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taubat dan ampunan kepada kita semua dan mengarahkan kepada jalan yang lurus. Ya. Dan kafaranya adalah membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Iya. Iya, baik pendengar sekalian, kita lanjut pertanyaan yang terakhir kita untuk pertemuan kali ini. Dari saudara kita Abdurrahman di Makassar, katanya pernah suatu hari di kampung orang saya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ternyata sampai di sana, jamaah sudah selesai sholat berjamaah dan hanya tinggal 2 orang di sana. Dan dia bertanya, apakah mau sholat zuhur? Saya jawab iya. Kemudian salah seorang dari mereka menyuruh untuk menemani saya sholat berjamaah sedangkan dia sudah sholat wajib. Apakah sholat saya dikatakan berjamaah dan apakah sholat orang itu sah karena melakukan sholat wajib 2 kali? Itu ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Nabi dan para sahabat sudah selesai sholat, kemudian datang seorang terlambat. Maka Nabi berkata, man yatasaddaq lihada, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah seorang sahabat, kemudian sholat bersama orang tersebut, berjamaah dengan orang itu. Maka dia adalah dihitung mendapatkan jemaah insyaallah ta'ala, walaupun tentunya ya ada perbedaan antara jemaah yang dia lakukan dengan jemaah bersama manusia secara umum di awal pelaksanaan sholat itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah akhir perjumpaan kita untuk kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk semua. Dan kembali kami ingatkan bahwa bagi pendengar sekalian yang mengirimkan pertanyaan dan belum sempat terjawab hari ini, insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya akan dibacakan. Dan kembali kami ingatkan pula bahwa pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin mengunduh atau mendapatkan rekaman kajian interaktif Ramadan ini, Anda dapat mengunduh di website www.dulukanlain.net. Dan juga kami ingatkan, bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran ulang kajian interaktif hari ini, dapat Anda dengarkan kembali pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.